Halo, selamat datang di sesi bedah mendalam kita. Halo. Fokus kita hari ini sangat spesifik ya. Dan pastinya sangat relevan buat Anda yang sering berurusan dengan performa sistem. Betul sekali. Jadi kita punya tumpukan catatan teknis nih, semacam panduan arsitektur sistem tentang scaling patterns dan bottleneck analysis. Topik yang seringkali bikin pusing banyak tim engineering ya. Iya banget. Misi kita di obrolan kali ini adalah mengupas tuntas kenapa sistem yang katanya udah berskala besar, kok seringkali tetap runtuh pas kena beban nyata. Karena teori di atas kertas itu beda jauh dengan realita di lapangan. Tepat. Dan buat Anda yang mendengarkan, coba ingat-ingat deh. Pernah nggak sih ngerasa aplikasi yang lagi Anda pakai tiba-tiba lambat, padahal perusahaannya bilang baru aja nambah banyak server? Pasti sering ya kejadian kayak gitu. Nah, mari kita bedah ini. Di dokumen sumber kita, ada satu cerita pembuka yang menarik banget. Catatan ini menyebutnya kasus B. Ah, iya. Kasus e-commerce pas Black Friday itu ya? Bener. Jadi ada platform e-commerce lagi ngadepin lonjakan trafik Black Friday. Matrix-nya nunjukin penggunaan CPU itu melonjak tajam. Terus sistem auto-scaling mereka langsung nyala kan? Betul, merespon otomatis. Mereka nambah server aplikasi dari 10 jadi 50 instance. Itu kan banyak banget. Secara logika, harusnya itu menyelamatkan keadaan. Harusnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sistemnya runtuh total dalam waktu 30 menit. Dan perusahaannya cuma dapat tagihan cloud yang meledak. Iya, karena 50 server itu terus nyala tanpa bisa memproses satupun transaksi. Nah, tebak apa akar masalahnya? Pasti bukan karena kurang server. Sama sekali bukan. Ternyata cuma karena ada missing index di database. Bayangkan, satu indeks yang hilang. Kasus ini tuh demonstrasi yang sempurna banget. Sempurna untuk nunjukin apa yang terjadi kalau kita cuma merespons gejala tanpa paham batasan sistemnya. Maksudnya batasan di lapisan database tadi ya? Iya. Kalau database Anda punya missing index, setiap query itu kan harus memindai jutaan baris data satu persatu. Makan waktu lama banget pastinya. Nah, terus Anda masukin 50 server aplikasi baru yang semuanya nembak query ke database yang sama. Anda sebenarnya nggak lagi menyelesaikan masalah. Terus apa dong yang lagi dilakuin? Anda cuma sedang mendistribusikan inefisiensi. Mendistribusikan inefisiensi. Wow, itu istilah yang bagus banget. Skalabilitas sejati itu bukan soal kemampuan menyalakan banyak mesin secara otomatis loh. Skalabilitas itu karakter desain. Kemampuan untuk tumbuh tanpa harus nulis ulang kodenya, kan? Betul. Tanpa harus merombak fondasi arsitekturnya. Menarik. Nah, ngomong-ngomong soal mendistribusikan inefisiensi, ini bawa kita ke bagian selanjutnya dari catatan kita. Ada yang namanya jebakan arsitektur modern. Mitos microservices, ya? Iya. Ini ada kasus C di dokumen kita. Banyak perusahaan sekarang latah migrasi dari arsitektur monolit ke microservices. Alasan utamanya pasti demi skalabilitas. Betul. Mereka bongkar aplikasi monolit jadi puluhan service independen. Bukannya makin cepat. Latensi sistemnya malah naik 200 milidetik. Padahal aplikasi lama mereka nggak pernah selambat itu. Iya, kok bisa gitu? Itu karena ada kesalahan kalkulasi soal network overhead. Maksudnya waktu tempuh data di jaringan. Kalau di aplikasi monolit, komponen itu ngobrolnya di dalam memori yang sama, cuma butuh sekian nanodetik. Super cepat ya? Sangat cepat. Tapi pas dipecah jadi microservices, satu request pengguna sekarang harus lewat jaringan fisik, kabel. Ada proses tambahan juga kan? Pasti. Ada serialisasi data, deserialisasi, belum lagi latensi jaringan aslinya. Dan yang paling parah, service-service ini sering banget terlalu banyak ngobrol satu sama lain. Di dokumen ini disebutnya crosstalk. Tepat, crosstalk. Kalau batasan yang nggak diatur dengan ketat, gabungan waktu tunggu dari crosstalk ini bakal jauh lebih parah daripada keterbatasan prosesor di sistem monolit. Oke, jadi lebih lambat karena banyak ngobrol di jaringan. Nah, ngomongin soal lambat, dokumen kita ini juga meluruskan beberapa miskonsepsi yang sering menjebak engineer. Salah satunya throughput lawan latensi. Nah, ini sering ketukar. Bisa dijelaskan bedanya buat Anda yang mungkin baru mendalami ini? Sederhananya, throughput itu jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan per detik. Kayak berapa banyak request yang masuk. Iya. Sedangkan latensi atau waktu tunggu. Berapa lama satu request itu diselesaikan dari awal sampai akhir. Dan seringkali sistem tuh kelihatan punya throughput tinggi, tapi latensinya jelek. Betul. Keduanya ini punya trade-off yang jelas. Anda bisa naikin throughput dengan numpuk request dalam satu antrian besar. Kayak di proses borongan gitu ya. Iya, di batch. Itu sangat efisien buat CPU, Tapi request yang pertama kali masuk antrian tadi kan harus nunggu sampai seluruh batch-nya siap jalan. Berarti latensinya jadi naik tajam. Sangat tinggi. Jadi Anda harus milih lagi bangun apa nih. Kalau analitik data, ya throughput tinggi nggak masalah. Tapi kalau API pembayaran real-time... Nggak boleh ada latensi ya, orang bisa batal belanja. Tepat sekali. Terus ada juga miskonsepsi antara concurrency dan parallelism. Ini juga krusial. Kalau dari catatan kita, concurrency itu lebih ke manajemen struktur ya. Kayak event loop tunggal yang nanganin ribuan koneksi jaringan bergantian. Menangani banyak hal bersamaan secara konsep. Sedangkan parallelism... itu eksekusi fisik instruksinya secara bersamaan di berbagai core CPU. Dan paham bedanya ini tuh nentuin gimana Anda menyelesaikan bottleneck. Contohnya gimana tuh? Kalau aplikasi Anda lebih banyak nunggu balasan dari sistem lain atau nunggu database, itu namanya I/O bound. Berarti nggak butuh nambah core CPU ya? Nggak butuh sama sekali. Nambah CPU tuh mahal dan percuma untuk parallelism di kasus ini. Anda cuma butuh model concurrency yang efisien, kayak asynchronous I/O. Supaya thread-nya nggak terkunci pas lagi nunggu. Bener banget. Lanjut ke poin yang nggak kalah seru nih. Capacity versus elasticity. Kapasitas lawan elastisitas. Kalau dari catatan kita, konkurensi itu lebih ke manajemen struktur ya. Kayak event loop tunggal yang nanganin ribuan koneksi jaringan bergantian. Menangani banyak hal bersamaan secara konsep. Sedangkan parallelism, itu eksekusi fisik instruksinya secara bersamaan di berbagai core CPU. Dan paham bedanya ini tuh nentuin gimana Anda menyelesaikan bottleneck. Contohnya gimana tuh? Kalau aplikasi Anda lebih banyak nunggu balasan dari sistem lain atau nunggu database, itu namanya I/O bound. Berarti nggak butuh nambah core CPU ya? Nggak butuh sama sekali. Nambah CPU itu mahal dan percuma untuk parallelism di kasus ini. Anda cuma butuh model concurrency yang efisien, kayak asynchronous I/O. Supaya thread-nya nggak terkunci pas lagi nunggu. Bener banget. Lanjut ke poin yang nggak kalah seru nih. Capacity versus elasticity. Kapasitas lawan elastisitas. Banyak yang mikir autoscaling itu peluru perak untuk semua masalah. Padahal dokumen ini ngasih skenario yang realistis banget loh. Bayangin, sistem Anda butuh 5 menit buat nyiapin server baru. Mulai dari ngunduh image sampai booting ya. Betul. tapi lonjakan trafiknya memuncak cuma dalam waktu 1 menit. Apa yang terjadi? Ya, sistem Anda mati duluan sebelum server barunya siap. Elastisitas jadi nggak ada gunanya ya? Sama sekali nggak berguna kalau Anda nggak punya baseline kapasitas yang cukup buat nahan gelombang awal. Makanya perdebatan scale up versus scale out itu abadi ya? Iya, vertical scaling lawan horizontal scaling. Nambah RAM di satu mesin lawan nambah jumlah mesin kecil. Dan perlu diingat, layanan yang nyimpen status atau stateful, kayak database utama, itu seringkali lebih murah diskalakan secara vertikal. Beli server raksasa yang RAM-nya sampai 2 terabyte di cloud gitu ya? Kadang itu lebih masuk akal dan gampang diurus daripada mencoba memecah satu database relasional jadi 50 server kecil. Kompleksitasnya beda jauh. Betul. Tapi kebalikannya, buat layanan yang stateless, yang nggak nyimpen sesi, horizontal scaling itu jauh lebih tangguh. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen kita. Di mana semuanya bermuara ke fisika. Fisika komputasi itu nggak bisa ditipu. Sebesar apapun anggaran cloud Anda ya, catatan ini masuk ke matematika yang sering dilupakan engineer. Dimulai dari Amdahl's Law. Hukum Amdahl, ini sangat penting. Buat Anda yang mendengarkan, bayangkan ini sebagai batasan keras. Gimana tuh penjelasan sederhananya? Jadi, hukum Amdahl ini memodelkan batasan maksimal dari kecepatan sistem paralel. Intinya, kecepatan maksimal itu dibatasi secara mutlak oleh bagian sistem yang kerjanya harus serial. Harus antri satu-satu. Betul. Misal ada sebuah sistem, 90% tugasnya bisa dikerjain barengan, tapi yang 10% harus ngantri berurutan. Kayak nulis data ke satu tabel database? Tepat. Nah, sehebat apapun Anda nambah server untuk ngerjain yang 90% tadi, walaupun nambah 1000 server, walaupun prosesornya tak terhingga, maksimal kecepatan sistem Anda secara keseluruhan cuma bisa naik 10 kali lipat. Wah. Karena hambatan 10% yang serial tadi jadi penentu batas akhirnya. Jadi kalau ada proses antrian tunggal di database, punya ratusan pod Kubernetes di depan, itu sama sekali nggak ada gunanya. Cuma buang-buang uang. Tapi sumber kita nggak berhenti di Amdahl loh. Ada lagi yang namanya Universal Scalability Law, atau USL, dari Neil Gunter. Nah, USL ini lebih realistis lagi. Karena dia masukin dua variabel perusak ya, alpha dan beta. Alpha itu contention, data perebutan sumber daya. Dan beta itu cross-talk, overhead komunikasi antar server. Contention itu kayak rebutan kunci di database ya? Iya, locking. Tapi beta ini yang sering bikin kaget. Crosstalk ini yang bikin kurva performa itu melengkung ke bawah. Menurun performanya. Betul. Kalau Anda nambah server di sistem terdistribusi, mereka kan harus sinkronisasi data. Ngobrol satu sama lain, pakai gosip protokol atau semacamnya. Ah, jadi makin banyak server, makin ribut ngobrolnya. Makin habis bandwidth jaringan dan CPU cuma buat koordinasi. Makanya di dokumen ini ada angka yang mengejutkan banget. Tertulis di sana, pas jumlah server ditambah dari 10 jadi 20, kecepatan sistemnya malah turun. Speed up-nya turun kan? Iya, turun dari 3,57 kali lipat jadi cuma 2,98 kali lipat. Menambah resource malah bikin lambat. Itulah fisika komputasi. Tapi kalau fisiknya begitu, kenapa industri kayaknya terus mendorong horizontal scaling, Bu Tamitaan? Karena ngejual solusi nambah server instan itu jauh lebih gampang daripada nyuruh tim engineer memperbaiki kodenya. Memprofiling kode itu kan susah dan lama. Sangat rumit. Padahal penurunan performa itu terjadi waktu biaya koordinasinya lebih berat dari pemrosesan aslinya. Dan ini nyambung ke hukum ketiga di teori antrian, Little's Law. Little's Law ini menghubungkan konkurensi dengan throughput dan latensi. Di catatan kita disebutkan, kalau latensi tiba-tiba melonjak karena database lambat, konkurensi di aplikasi bakal numpuk. Iya, secara matematik, jumlah request yang tertahan di dalam sistem itu sama dengan tingkat kedatangan dikali waktu proses. Jadi kalau waktu prosesnya memanjang sedikit aja? Hanya beberapa milidetik aja. Tapi request terus masuk dengan deras. Jumlah request yang nyangkut di memori aplikasi bakal meroket. Terus thread pool-nya habis? Begitu thread pool habis, karena semuanya lagi nunggu database, server nggak bisa nerima koneksi baru lagi. Mulai deh putus-putus koneksinya. Rentetan timeout. Itulah efek domino kegagalan sistem terdistribusi. Serem juga ya fisika komputasi ini, nggak kenal ampun. Makanya arsitektur yang benar itu penting. Nah, ngomongin arsitektur, apa sih solusi praktisnya? Di sini disebut ada senjata klasik dan modern. Yang paling utama, stateless services. Layanan tanpa state, jadi nggak boleh ada data sesi pengguna yang nyangkut di memori server aplikasi lokal ya. Mutlak nggak boleh kalau mau horizontal scaling. Terus disimpan di mana? Pindahkan semuanya ke lapisan cache eksternal, kayak Redis. Kenapa begitu? Kalau servernya stateless, saat tiba-tiba servernya mati atau hilang, sesi pengguna Anda nggak ikut putus. Trafiknya tinggal dialihin ke server sebelah secara transparan. Ah, ngomongin alihin traffic, pasti butuh load balancer. Betul. Saya sering dengar tim infra itu sukanya pakai L7 load balancer karena fiturnya lengkap. Bisa baca cookie, routing pinter. Tapi dokumen kita ngasih peringatan keras nih kapan harus pakai L4 dibanding L7. Iya, L7 kan mainnya di lapisan aplikasi. Berarti dia harus buka isi paketnya ya? Harus. Dia menghentikan koneksi, memecah enkripsi, baca header HTTP, baru bikin koneksi ke backend. Berarti makan CPU lumayan besar dong? Signifikan banget. Beda sama L4 yang kerjanya di transport layer. L4 lebih buta konten ya? Dia cuma lihat IP dan port. Nggak peduli isi pesannya apa, langsung lempar aja ke belakang secepat kabel jaringan. Jadi, kalau cuma butuh bagi beban dengan throughput tinggi dan latensi sekecil mungkin, mending L4. Tepat. Maksa pakai L7 padahal nggak butuh fitur pintarnya itu sama aja masukin hambatan buatan ke sistem. Menarik. Terus, untuk lapisan datanya, ada CQRS dan sharding. CQRS ini memisahkan model baca dan tulis. Biar nggak rebutan kunci tadi ya? Iya. Di database relasional, penulisan itu seling mengunci baris data. Kalau dibaca barengan, ya macet. Dengan CQRS, dipisah jalurnya. Anda nulis ke satu database khusus transaksi, terus sistemnya ngelepas semacam event untuk update database khusus baca secara asinkron. Jadi, jalur bacanya bebas hambatan. Terus kalau sharding? Sharding itu mecah satu tabel raksasa jadi beberapa bagian secara horizontal ke mesin-mesin berbeda. Berdasarkan kunci tertentu ya? Betul. Bisa ngasih skalabilitas linear yang luar biasa. Tapi ada catatan tebal nih darah semar kita. Kompleksitasnya naik drastis. Wah, sangat drastis. Terutama kalau harus query data yang melintasi dua shard yang berbeda. Oke, kita punya banyak senjata nih. Stateless, L4, CQRS, sharding. Tapi gimana kita tahu harus pakai yang mana? Catatan kita punya kerangka analisis bottleneck. Metodologinya sangat jelas. Pertama, measure before scaling. Ukur dulu sebelum nambah server. Jangan pakai asumsi, gunakan metrik. Terus identifikasi hambatannya di mana? Apa CPU, memori, disk I/O atau jaringan gitu ya? Validasi tebakan Anda pakai alat pemprofilan. Simulasikan di lingkungan pengujian. Terus perbaiki. Dan yang terpenting, ukur lagi. Pastikan masalahnya hilang, bukan cuma pindah ke komponen sebelah. Di Sembar kita ada contoh spesifik yang bagus banget. Kadang pas penggunaan CPU mentok 100%, insting kita langsung mau auto-scaling. Padahal belum tentu kurang CPU mentah. Ternyata setelah dianalisis, CPU-nya habis buat serialization overhead. Aplikasi sibuk memparsing JSON ukuran raksasa berulang-ulang. Berarti solusinya bukan nambah server ya? Bukan. Parsing teks itu kerja keras buat prosesor. Solusinya ganti aja pakai protokol biner kayak gRPC atau protobuf. Penggunaan CPU langsung turun drastis tanpa keluar uang untuk hardware. Wah, elegan banget. Ada lagi contoh I/O bound. Aplikasinya terkunci karena nulis log yang terlalu banyak ke harddisk mekanik secara sinkron. Ya kalau ini solusinya ganti ke SSD. Atau ubah loginnya jadi asinkron. Betul. Itu jauh lebih efektif nurunin latensi daripada sibuk ngutak-ngatik load balancer. Oke, sekarang mari kita lihat arsitektur dunia nyata. Di catatan ini ada studi kasus raksasa teknologi, Netflix nih. Netflix itu jagonya microservices stateless. Dan mereka punya kaos monkey? Ini gila sih. Mereka sengaja bikin program yang matiin server mereka sendiri di environment production. Secara acak. Kedengarannya nekat ya dari sisi bisnis. Kok bisa dibenarkan sih praktiknya gitu? Itu karena filosofi desain untuk kegagalan. Kalau sistem Anda udah sangat besar, hardware rusak itu bukan lagi probabilitas. Tapi kepastian ya? Iya, pasti ada yang rusak tiap hari. Nah, dengan ngirim kaos monkey ini, Netflix memaksa semua engineer mereka untuk bikin sistem yang tahan banting. Harus siap kalau tiba-tiba dicabut kabelnya. Harus stateless, punya fallback. Kalau sistem nggak panik pas dimatikan secara acak, dia nggak bakal panik pas ada lonjakan trafik asli. Keren. Terus beralih ke Amazon. Arsitekturnya shared nothing, dan mereka pakai DynamoDB. Dengan replikasi tanpa leader atau leaderless. Nggak ada master database tunggal ya. Kalau master database dihilangkan, Anda menghilangkan titik kegagalan tunggal, sekaligus menghapus hambatan serial terbesar di penulisan data. Jadi semua node bisa nerima tulisan. Skalabilitasnya tanpa batas dong. Hampir tanpa batas secara horizontal. Tapi ada harga yang harus dibayar, eventual consistency. Maksudnya datanya nggak langsung sinkron detik itu juga? butuh beberapa milidetik biar data barunya terdistribusi ke semua node pembaca. Dan nggak semua sistem bisa mentolerir jeda itu ya. Yang bawa kita ke raksasa ketiga, Google. Ah, Google Spanner? Ini gila juga. Buat jaga konsistensi data secara global melintasi berbagai benua, mereka nggak pakai waktu internet biasa kayak NTP. NTP terlalu fluktuatif untuk skala mereka. Mereka naruh jam atomik dan sinyal GPS langsung di pusat data mereka. Namanya True Time API. Kenapa harus main hardware presisi tinggi begini? Karena selisih waktu antar server, walaupun cuma sekian milidetik, bisa ngancurin transaksi data global. Jadi mereka pakai jam atomik buat nentuin batas ketidakpastian waktunya. Dan algoritmanya disuruh nunggu selama rentang ketidakpastian itu sebelum nyutup transaksi. Memakai hukum fisika waktu absolut untuk mengalahkan hambatan software. Benar-benar arsitektur tingkat dewa. Tapi kan kita harus kembali ke realita perusahaan pada umumnya. Iya, nggak semua orang punya jam atomik di kantornya. Makanya, kompromi paling nyata dari semua ini adalah soal biaya. Biaya lawan skalabilitas. Setiap keputusan arsitektur ada harganya. Tadi kita banyak bahas layer cache kayak Redis. Kenapa? Karena ngebaca dari memori, jauh lebih murah. Jauh lebih murah secara biaya komputasi dibanding menjalankan query yang muter-muter nyari indeks di database relasional. Jadi skalabilitas kanta mikirin biaya itu ilusi. Ilusi yang dibayar sangat mahal. Di dokumen kita juga ada peringatan soal bahaya overscaling cost explosion. Ledakan biaya autoscaling. Karena metrik yang fluktuatif tadi, yang disebut osilasi. Gimana tuh prosesnya? Bayangkan autoscaling dikonfigurasi tanpa periode jeda atau cooldown. Traffic naik dikit, sistem nyalain 10 server. Proses booting bikin CPU sedikit panas, sistem kira traffic naik lagi. Terus nambah 5 server lagi? Iya. Begitu traffic aslinya turun, sistem langsung matiin 15 server itu seketika. Wah, koneksi pengguna bisa putus semua dong. Putus semua. Dan siklus nyala mati ini bisa kejadian tiap 10 menit. Stabilitas hancur, tagihan cloud meroket. Makanya arsitektur yang sadar biaya akan pakai model hibrida. Seperti apa tuh? Beli instance cadangan atau reserved instances jangka panjang untuk beban dasar harian. Karena harganya jauh lebih diskon ya? Betul. Dan baru pakai instance on demand yang mahal cuma buat nahan loncatan dadakan. Jangan kasih algoritma autoscaling megang kartu kredit tanpa arsitektur baseline yang solid ya. Tepat sekali. Wawasan yang luar biasa. Saat kita merangkum sesi bedah mendalam ini, ada satu kutipan dari sumber material kita yang saya rasa mengikat semua obrolan teknis kita ini. Skalabilitas bukanlah tentang seberapa banyak Anda bisa menambah server. Ia tentang seberapa sedikit Anda perlu menambah server karena arsitektur Anda efisien. Setuju banget. Arsitektur yang kokoh itu tunduk pada hukum fisika. Dia merancang sistem untuk meminimalkan antrian serial. Memecah data supaya nggak rebutan kunci. Dan mengisolasi komponen biar nggak kebanyakan ngobrol di jaringan. Kalau itu diterapkan sejak hari pertama, skalabilitas itu murni cuma efek samping. Bukan fitur ajaib yang bisa dibeli pakai uang ya. Efek samping alami dari desain yang rapi. Menjadikan skalabilitas sebagai efek samping, konsep yang sangat kuat. Buat Anda yang mendengarkan, kita udah ngupas habis gimana sekedar melempar server baru ke sistem yang tersumbat itu, nggak ngasih apa-apa selain mendistribusikan kekacauan dengan biaya mahal. Ingat kasus pertama kita? Iya, e-commerce tadi. Nah, sekarang coba refleksikan ke ekosistem di sekeliling Anda. Pikirkan inisiatif di proyek atau perusahaan Anda saat ini. Apakah tim Anda lagi mati-matian nambah kapasitas cloud atau mungkin malah nambah jumlah programmer? Cuma untuk mencoba mempercepat alur kerja yang sebenarnya udah cacat secara desain sejak awal. Seringkali masalahnya bukan kurang resource. Betul. Bagaimana kalau alih-alih menghamburkan anggaran untuk membesarkan inefisiensi ini, Anda menekan tombol jeda? Masuk ke dalam metrik, cari apa sebenarnya yang menjadi hambatan serialnya, lalu hancurkan itu terlebih dahulu. Itu baru engineering sejati. Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam kita. Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di bawah kap mesin sistem Anda. Dan sampai jumpa di obrolan pengetahuan berikutnya.